Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersua dalam menyambut pagi yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Tafsir Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk kembali mengkaji ayat 40 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha'. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana saya bisa mendapat anak sedang saya telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Masih bercerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang setelah takjub mendapatkan dan melihat kekuasaan Allah kepada Siti Maryam, kemudian dia berdoa dan akhirnya mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak yang akan dinamai dengan Yahya. Di dalam ayat 40 ini keterangan lebih lanjut itu dijelaskan dengan rasa penasaran Nabi Zakaria terhadap berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Nabi Zakaria dengan pemakaian redaksi anna yakunu li ghulamun. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Wa qad balaghaniyal kibaru, sedangkan aku sudah lanjut usia. Wa imra'ati 'aqir, dan istriku adalah seorang yang mandul. Pertanyaan ini diajukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam karena kondisi beliau yang sebenarnya secara hukum alam, sebenarnya secara proses untuk mendapatkan anak itu hampir-hampir sudah tidak mungkin karena beliau yang sudah berusia lanjut dan istrinya yang lebih parah lagi berada dalam kondisi menopause dan juga mandul dalam waktu yang sama. Akan tetapi pertanyaan Nabi Zakaria ini bukanlah pertanyaan yang meragukan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gambaran pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Zakaria dengan anna yakunu li ghulamun, bagaimana saya bisa mendapatkan anak, ini hampir sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Iya, hampir sama. Sehingga akhirnya dalam kisah Nabi Ibrahim Allah mengatakan ambil 4 ekor burung, sembelih dan pisah-pisahkan badannya itu di setiap puncak gunung. Niscaya engkau akan mendapatkan burung itu bersatu dan hidup kembali berdasarkan kekuasaan Allah. Jadi ini menarik sekali. Nabi Zakaria tidak pernah sedikit pun meragukan kekuasaan Allah, tapi hanya ingin mengetahui bagaimana beliau akan mendapatkan anak, sedangkan kondisi beliau sudah tua renta dan istrinya yang juga dalam keadaan mandul. Yang menarik di sini lagi adalah ternyata Allah mempergunakan redaksi balaghaniyal kibaru, telah sampai kepadaku tua, usia lanjut. Allah tidak memakai redaksi dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak menyampaikan redaksi dengan qad balaghatul kibar, telah sampai aku usia tua. Akan tetapi balaghaniyal kibar, usia tua sudah sampai kepadaku. Ini untuk menunjukkan bahwa usia muda, usia tua itu bukan seseorang yang mengejarnya, akan tetapi sebenarnya masa tua, masa muda dan masa tua itu akan datang kepada seseorang, baik apakah seseorang itu menginginkannya ataupun tidak. Jadi menarik di sini bahwa sebenarnya ini untuk mengingatkan kembali kepada manusia bahwa satu saat dia akan berpindah kepada suatu kondisi, dari masa anak-anak ke masa remaja, dari masa remaja ke masa dewasa, dan dari masa dewasa akan kembali kepada masa-masa masa tua. Dan dari masa tua ini sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang lain, seseorang akan berlaku seperti masa kanak-kanak lagi. Jadi benarlah tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan Allah pergilirkan, Allah akan putarkan kepada manusia. Artinya apa? Satu saat kita berada dalam kondisi anak-anak, dan pada saat yang lain kita akan kembali kepada masa kanak-kanak itu. Ya, di sini selain itu, yang menariknya lagi adalah dilebih didahulukan dengan balaghanil kibar. Aku telah didatangi usia lanjut, lebih didahulukan dari wa mraati akhir. Ini untuk menunjukkan bahwa pertama sekali Nabi Zakaria mengakui akan kelemahan dirinya. Tingkat kesuburannya untuk memperoleh anak itu sudah semakin berkurang karena usianya yang sudah demikian lanjut. Akan tetapi bukan hanya itu saja kelemahan yang dihadapinya. Sebagai puncak daripada ketidakmungkinan untuk memiliki anak itu adalah dengan pernyataannya wa mraati akhir, istriku ternyata, istriku ya Allah adalah seorang yang mandul. Jadi dari penggabungan kedua statement ini, pernyataan dari Nabi Zakaria ini, aku sudah tua ya Allah, sudah usia renta, sudah berkurang tingkat kesuburan pada diriku. Dan lebih parah daripada itu, yang tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak, wa mraati akhir, istriku adalah seorang yang mandul. Jadi Allah, anna yakunu li ghulam, bagaimana bisa aku akan mendapatkan seorang anak. Mari kita perhatikan redaksi berikut yang disampaikan oleh Allah. Kazalika yaf'alullahu ma yasha. Allah tidak menjawab yang susah-susah. Allah memakai kata-kata kazalika. Kita ketahui di dalam bahasa Arab kata-kata haza itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ini. Sedangkan zalika untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Jadi di sini Allah menjawab pertanyaan Nabi Zakaria dengan memakai kazalika. Apa maksudnya? Untuk menunjukkan bahwa itu sesuatu yang jauh, bahwa Allah ingin mengatakan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang demikian itu jauh daripada kemampuan dirimu untuk menangkap kekuasaanku, atau dalam bahasa lain itu sebenarnya sesuatu yang berada di luar dari akal fikiranmu wahai Nabi Zakaria. Walaupun engkau adalah orang yang tua, walaupun istrimu adalah yang mandul, akan tetapi ada kekuasaan yang lebih besar daripada itu, yang lebih besar daripada hukum alam, yang di yang yaitu kekuasaanku yang disampaikan Allah dengan redaksi kazalika. Jadi subhanallah, sebenarnya di dalam keluarga seharusnya seseorang itu benar-benar memahami di samping hukum alam yang berlaku di dalam kehidupan manusia, ada hukum Allah yang jauh melampaui daripada hukum alam, sehingga Allah mempergunakan kata-kata kazalika untuk menunjukkan bahwa tetap ada kemungkinan bahwa Nabi Zakaria akan mendapatkan anak, karena itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah ada bersama kita Ustaz Syafiar LCMA, yang akan kita harapkan untuk memperdalam dan mengembangkan wawasan kita terhadap kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Silakan Ustaz Syafiar. Terima kasih banyak Bang Da. Alhamdulillah saya sendiri juga terkagum nih melihat begitu indahnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 40 ini Ustaz. Kita melihat begitu luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan satu pengajaran bagi kita agar apa yang dialami Nabi Zakaria tak memungkinkan dalam kehidupan kita ini, ada seseorang yang sudah tua kemudian istrinya mandul ya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, kalau Allah menghendaki apa yang tidak bisa terjadi kan gitu. Yang dapat kita ambil petik kesimpulan bahwasan kisah Zakaria ini memiliki arti yang sangat penting sebagai pelajaran bahwa manusia itu hanya bisa memberi warna dalam kehidupan tapi tidak bisa memberikan kepastian. Iya. Alangkah indahnya apa yang dipaparkan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Mutawalli Syarawi. Manusia ini bisa memberikan warna manusia bisa merancang, anakku nanti mau jadi profesor. Semua itu kepastian milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini bagi ibu-ibu yang telat mendapatkan anak ya, begitu ya Ustaz ya. Kemudian yang sudah berusaha dari hari ke hari ingin menimbang bayi, kemudian keesokan hari lagi gagal dan sebagainya. Yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendakin Allah pasti itu akan terjadi. Begitu sangat luar biasa kalau kita melihat kisah daripada Nabi Zakaria ini, yang mana istrinya sudah benar-benar wa mar'ati akir, istriku sudah mandul. No, konon kita belum tentu, kadang-kadang diperiksa dalam kesehatan medis gitu, ibu tidak bisa lagi. Tapi kata Allah, kalau Allah menghendaki ini bisa, dengan syarat itu kan, bersyaratnya Ustaz ya. Yang pertama tadi kalau kita kembali kepada ayat 39 bahwasanya Nabi Zakaria yusalli fil mihrab, tidak pernah berhenti-hentinya dia memohon kepada Allah. Semakin mendekatkan diri, bukan ke dukun. Iya, kebanyakan orang ini mandul, pergi cari sana air sama dukun. Tuan guru mana katanya? Sibuk cari tuan saya kesana kemari. Bukan Allah yang menciptakan tuan saya, yang Allah menciptakan dukun itu yang dicari. Seharusnya kepada Allah yang mendekatkan gitu, yang sudah kita pahami bahasannya. Allah itu menjadikan dukun, Allah itu menjadikan tuan syekh, Allah itu, kita hanya terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita tidak pernah jemu-jemunya memohon kepada Allah. Iya. Pada satu saat insyaallah fana ada al malaika. Nanti malaikat itu akan mendengarkan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala, tolong anak ini diberikan ibu ini atau suami istri ini sang jabang bayi yang bagus dan indah. Dengan artian jangan kita kedukun kan gitu ya, Ustaz, ya. Benar sekali. Apakah yang ayat-ayat sebelumnya seperti yang kita kaji sebelumnya nih Ustaz, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, apakah ini merupakan satu syariat yang dapat kita jadikan doa dalam kehidupan sehari-hari? Dalam artian timbanglah ibu-ibu susah-susah minta air dari dukun, minta apa ini bisa mampu doa ini yang telat mendapat anak bisa dapat anak gitu Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Salah satu dasar-dasar keimanan kita yang paling penting harus kita pahami adalah tetap mengakui, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat-ayat yang menjadi pembahasan kita, baik itu ayat 38, 39 dan 40, ini semuanya memberikan satu dorongan kepada pribadi dan juga masyarakat, terutama sekali di dalam sebuah keluarga, untuk tetap yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan kekuasaan Allah, tapi jangan pula sampai melalui jalan-jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang Rabbi Habli, Allah yang telah menghibahkan kepada suku-suku keluarga itu, apakah punya anak ataupun tidak punya anak, semuanya tetap merupakan hibah dari Allah. Dan ini dibuktikan lagi dengan penegasan min ladunka, dari sisimu. Artinya apa? Ada sesuatu itu yang memang tetap berjalan sesuai dengan hukum alam. Artinya apa? Kalau orang tuanya misalnya sehat, suami istri sehat, maka insya Allah dia akan punya anak. Akan tetapi lebih daripada itu, min ladunka di dalam ayat 38 terdahulu itu untuk menjelaskan bahwa walaupun terkadang seseorang itu tingkat kesuburannya rendah, akan tetapi kalau Allah menghendaki, proses alam yang tidak menginginkan akan terjadi pembuahan, berkat dengan kekuasaan Allah akan terjadi proses pembuahan anak itu, dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi sebenarnya ayat-ayat yang menjadi pembahasan kita itu sebenarnya sangat-sangat menarik, terutama sekali dengan ayat 40 ini memberikan dorongan dan semangat kepada kita untuk tetap berdoa, tetap memohon dan tetap berharap kepada Allah, karena kita yakin bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak, lebih mutlak daripada segala-galanya, walaupun itu hukum alam yang memang menjadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ayat ini bisa digunakan untuk doa kita. Iya, ya, Ustaz, ya? Ini sebagai adalah anutan, ayat. Ya? Ayat ini menjadi satu doa yang maksur. Masya Allah. Ya, doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, ya, adalah doa-doa yang maksur. Sama seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbana Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimat. Ada doa-doa lain yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ayat ini dapat dijadikan sebagai doa bagi orang-orang yang tetap yang menginginkan punya keturunan di dalam keluarganya. Jadi jangan jauh-jauh untuk lari atau untuk mencari jalan-jalan atau usaha yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah setelah kita berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, maka sebagaimana dilakukan oleh Nabi Zakaria, wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, maka kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah tetap yakin dan ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, bukan karena dokter, bukan karena dukun ataupun karena apa, akan tetapi semua tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian-kajian kita pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang jelas adalah bahwa di dalam ayat 40 ini Allah memberikan satu gambaran tentang keterbukaan Allah dan tentang kekuasaan Allah yang siap untuk dilimpahkannya dan rahmatnya yang akan diberikannya kepada suatu keluarga apabila keluarga itu tetap berada di atas landasan-landasan keimanan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita, para pendengar rahimakumullah. Sebagai inti daripada pembicaraan kita pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dan apabila Dia menginginkannya, maka segala sesuatunya dapat terjadi, walaupun di dalam pandangan manusia itu adalah merupakan suatu hal yang mustahil untuk terjadi dan menjadi fakta di dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar. Tetaplah mengikuti kajian tafsir Syarawi ini setiap subuhnya pada jam 5:30 sampai jam 6 pagi di gelombang Radio Republik Indonesia yang tercinta ini pada gelombang 94,3 FM. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.